Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali berkumpul dan bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mendalami dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, bab ma jaa fi sihr. Bab yang akan kita bahas ini adalah tentang sihir. Sihir, hukum-hukumnya dan jenis-jenisnya. Seperti biasa penulis membawakan dalil dari Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis membawakan bab tentang sihir pada pembahasan kitab tauhid yang demikian karena sihir itu adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena syirik, dia tidak akan bisa sihir, dia tidak akan bisa berjalan, ya, tidak akan bisa bereaksi, ya, kecuali jika si tukang sihir dia meminta bantuan kepada syaitan dengan mendekatkan diri kepada syaitan, mengorbankan sesuatu untuk syaitan, ya, meminta pertolongan kepada syaitan. Barulah syaitannya membantu. Berjalanlah perbuatan sihir tersebut. Karena di dalam yang terdapat bentuk meminta pertolongan kepada syaitan, meminta bantuan kepada syaitan, maka sihir adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang akan bisa menghilangkan tauhid, yang akan bisa mengeluarkan seseorang dari daerah keislaman. Dia menjadi kafir karena musyrik, menyekutukan Allah Azza wa Jalla, ya, dalam perbuatan sihirnya. Maka penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab ini, bahwasanya sihir adalah salah satu jenis kesyirikan. Maka hati-hatilah kalian, wahai kaum muslimin, dari na'am amalan sihir. Jauhi, ya, sihir dan juga tukang sihir. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan yang akan bisa menghilangkan tauhid seorang hamba. Di dalam bab ini akan disebutkan, ya, ancaman bagi para tukang sihir, ya, dan juga akan disebutkan enam hukum sihir, ya, dan juga akan disebutkan bahwasannya perbuatan sihir itu akan bisa mengkafirkan pelakunya. Hingga beliau mengatakan babu majah bis sihri. Bab tentang ancaman dan penjelasan bahwasannya sihir menafikan tauhid, dan juga penjelasan bahwasannya sihir mengkafirkan pelakunya. Apa itu sihir? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasannya sihir lughatan, secara bahasa, secara etimologi, adalah ibaratun amma khafiya walatupa sababuhu. Sihir secara bahasa adalah sebutan untuk sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Samar dan halus sebabnya. Ini makna sihir secara bahasa. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan sihir adalah azaim waruqa wa kalamun yatakallam bih wa adwiyatun wa tadkhinat wa uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir secara syariat artinya adalah, ya, mantra-mantra, bacaan-bacaan, jampi-jampi, ya, atau adwiyah, ya, ramuan-ramuan, tadkhinat dan asap-asapan, ya, wa'uqad dan buhul-buhul yang mempengaruhi hati dan badan. Yang semua tadi mempengaruhi hati dan badan sehingga bisa membuat orang sakit, bahkan bisa sampai membunuh, dan bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ini makna sihir secara syariat. Dan tidaklah si tukang sihir dia bisa menjalankan aksinya, kecuali dia dengan cara meminta bantuan kepada syaitan. Maka karena perbuatannya meminta bantuan kepada syaitan, maka tukang sihir atau perbuatan sihir adalah salah satu perbuatan dari perbuatan kesyirikan, dimasukkan dalam kategori kesyirikan karena adanya permintaan tolong dan bantuan kepada syaitan, sehingga dibawakan oleh Syekh dalam pembahasan kitab Tauhid. Kemudian kita langsung pada dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala tentang haramnya sihir. Wa qaulillahi taala. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui. Siapa mereka? Al-Yahud. Orang-orang Yahudi, mereka telah mengetahui bahwasannya barang siapa yang menukar mutaba'atul rusul, menukar kewajiban mengikuti para rusul, atau menukar agama ini dengan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun, dia tidak akan mendapatkan bagian keberuntungan sedikit pun. Maka ini ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya barang siapa yang ridho dengan sihir, senang dengan sihir, bahkan menukar syariat Allah dan agama Allah azza wa jalla dengan sihir, lebih mengikuti sihir, ridho dengan sihir daripada syariat Allah dan agama Allah azza wa jalla, maka di akhirat nanti tidak akan ada bagian baginya sedikit pun. Tidak ada bagian keberuntungan baginya sedikit pun. Artinya dia di akhirat nanti celaka, binasa. Dan orang-orang Yahudi tahu ini. Akan tetapi mereka tetap lebih memilih sihir daripada syariat Allah. Daripada agama Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak heran kalau banyak saharoh, para tukang sihir dari kalangan Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 51. Wa qawlihi yu'minuna bil jibti wat taghut, dan mereka orang-orang Yahudi mereka ridho dengan jibt dan taghut. Apa itu jibt? Qala Umar, dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, al jibtu as-sihr. Makna al jibt di sini adalah sihir. Beliau menafsirkan makna jibet dengan salah satu makna, karena jibet maknanya banyak, kadang bermakna patung, kadang bermakna tukang sihir, kadang bermakna dukun, dan seterusnya. Dan beliau di sini menafsirkan jibet dengan salah satu maknanya, yaitu sihir. Wat taghut, sedangkan makna taghut dalam ayat ini adalah syaitan. Dan ini pun salah satu makna dari makna taghut, syaitan. Dan syaitan adalah pimpinannya atau taghut, di antara tokoh-tokoh besarnya taghut. Allah berfirman, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang-orang Yahud meridhoi sihir dan juga taghut, yaitu syaitan. Asyahid, yang menjadi syahid adalah al-jibt. Sihir. Orang-orang Yahudi ridho dengan sihir, senang dengan sihir, ya. Senang mempelajari ilmu sihir daripada mempelajari kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Baik, qala Jabir, dan berkata Jabir radhiyallahu taala anhu, at-tawaghit, tagut-tagut itu adalah kuhanun, adalah para dukun. Ini tafsirnya Jabir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tagut itu adalah kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahidin. Fi kulli hayyin wahidun. Tagut adalah para dukun yang syaitan, ya, turun kepada mereka. Ya, turun kepada mereka, membisikkan bisikan-bisikan kepada mereka. Dan di setiap kampung itu ada satu dukun. Di setiap kampung ada satu dukun yang syaitan turun kepadanya membisikkan bisikan-bisikan, yang kemudian para dukun tersebut meminta pertolongan kepada syaitan dan mempersembahkan persembahan-persembahan kepada syaitan. Dua ayat ini dari surah Al-Baqarah ayat 102 dan surah An-Nisa ayat 51 menunjukkan haramnya sihir. Menunjukkan haramnya sihir, dan bahwasannya sihir adalah termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, al-ma'na al-ijmali lil ayatain, makna secara umum dari dua ayat di atas. Yaqulu ta'ala wa laqad 'alima al-yahudul ladzina istabdalu sihra 'an mutaba'ati ar-rusul wal imani billah laman istabdala sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirah. Allah berfirman, dan sungguh orang-orang Yahudi, ya, mereka telah mengetahui, mereka yang mengganti sihir dengan na'am, atau mereka yang menukar, ya, menukar mutaba'atir rusul, sikap mengikuti para rusul dan keimanan kepada Allah, ya, dengan sihir, mereka tukar dengan sihir, ya. Mereka ini tahu bahwasannya barang siapa yang lebih memilih sihir, ridho dengan sihir daripada kitabullah dan mengikuti para rusulnya, maka di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan bagian keberuntungan sedikit pun. Wa fil ayat tsaniyah, dan di dalam ayat yang kedua, yukhbiru ta'ala anil yahudi annahum yusaddiquna bil jibtil ladzi minhu sihr. Allah mengkhabarkan tentang orang-orang Yahudi, bahwasannya orang-orang Yahudi mereka ridho dengan jibet. Dan diantara bentuk jibet adalah sihir. Demikian dikatakan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala tentang makna ayat secara umum. Ma yustafadu minal ayatain. Kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat di atas. Yang pertama, tahrimus sihir. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas adalah haramnya sihir. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ancaman. Ancaman kepada orang yang menukar agama Allah dengan sihir. Apa ancamannya? Tidak ada bagian keberuntungan sedikit pun di akhirat nanti. Ini menunjukkan haramnya sihir. Karena dia telah menjual agamanya dengan nilai-nilai dunia, di antaranya sihir. Yang kedua, kufrus sahir. Ayat-ayat di atas menunjukkan kafirnya para tukang sihir. Yang demikian karena mereka tidak akan bisa menjalankan aksi sihirnya, ya, kecuali dengan meminta bantuan kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, mempersembahkan sesembahan-sesembahan kepada syaitan. Faedah yang ketiga, al-wa'idu syadidu liman a'radu an kitabillahi wastabdala bihi ghairah. Di dalam ayat di atas terdapat ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah dan mengganti kitabullah dengan selain kitabullah. Seperti yang terdapat dalam ayat ini, ya, orang-orang Yahud mengganti agama Allah, mengganti kitabullah dengan sihirnya. Kemudian yang keempat, an-nasihra minasyirkil munafi littauhid. Bahwasannya kesyirikan, bahwasannya sihir itu termasuk daripada perbuatan kesyirikan yang menafikan tauhid, menghilangkan tauhid seseorang. Artinya bisa mengkafirkan seseorang. Li'annahu istikhdamun li syayatin wa ta'allukun bihim. Yang demikian karena sihir itu adalah istikhdam li syayatin. Caranya dengan meminta bantuan kepada syaitan. Wa ta'allukun bihim. Dan menggantungkan diri kepada mereka, yaitu kepada syaitan. Selesai dari penjelasan dua ayat di atas. Dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat 102 dan surah An-Nisa ayat 51. Kita langsung pada dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah dalil dari hadis. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang akan dapat membinasakan, yaitu membinasakan pelakunya. Qalu ya Rasulullah wa mahunna, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah apa saja 7 perkara tersebut. Qala, maka beliau bersabda, asyirku billah. 7 perkara yang akan dapat membinasakan pelakunya, yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Wasihru, yang kedua adalah sihir. Waqatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Wa aklur riba, yang keempat adalah memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahab, dan yang keenam adalah lari dari medan tempur ketika berhadapan dengan pasukan kufar, melarikan diri termasuk dosa besar. Waghaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah menuduh berzina kepada para wanita yang mereka menjaga kehormatan diri mereka, para wanita yang mu'minat, yang jauh dari perbuatan keji, termasuk padanya adalah zina. Maka menuduh wanita baik-baik, wanita solehah, ya, dengan tuduhan zina, ini merupakan kabirah minal kabair, salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Asyahid, di dalam hadis ini disebutkan tentang sihir, ya, yang ini menunjukkan haramnya sihir. Karena sihir termasuk muhlikah, perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai muhlikah, pembinasa pelakunya, perbuatan yang akan membinasakan pelakunya, minal mubiqat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 perkara yang akan dapat membinasakan pelakunya. Yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dan beliau memulai dengan perbuatan syirik, ya, yang demikian karena syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling besar yang Allah dimaksiati dengannya, ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sihr, sihir, ya. Sihir menempati kedudukan yang kedua di sini, atau poin yang kedua setelah kesyirikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sihir setelah kesyirikan yang demikian karena sihir itu akan dapat mengkafirkan pelakunya. Jika pelakunya tersebut dalam menjalankan aksi sihirnya adalah dengan cara meminta pertolongan kepada syaitan, meminta pertolongan dan meminta bantuan kepada syaitan, serta mempersembahkan persembahan-persembahan kepada syaitan, baik menyembelih, ya, dengan cara menyembelih untuk syaitan, doa kepada syaitan, beristighosa kepada syaitan, ya. Nah, syaitan meminta kepadanya agar menyembelih ayam hitam dan ayam putih misalnya. Maka dia pun menyembelih untuk syaitan, ya. Menuruti dulu perintah syaitan, ya, kemudian syaitan akan membantu si tukang sihir tersebut untuk melancarkan aksi sihirnya. Maka karena sihir adalah perbuatan yang akan dapat mengkufurkan pelakunya, ya, maka beliau sebutkan setelah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi pembahasan kita dalam pembahasan ini, atau yang menjadi syahid, lafaz inilah yang menjadi syahid dalam pembahasan ini. Beliau penulis membawakan hadis ini, nah, karena dalam hadis ini ada lafaz sihirnya. Bahwasanya sihir termasuk daripada perbuatan yang mubiqat, yang membinasakan pelakunya. Kemudian perbuatan yang ketiga adalah membunuh nyawa yang tidak boleh dibunuh. Membunuh nyawa yang haram dibunuh, ya, kecuali dengan cara yang hak. Termasuk naam, nyawa atau jiwa yang tidak boleh dibunuh adalah jiwa seorang muslim atau jiwa seorang kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan membayar upeti kepada pemerintah muslim. Kemudian juga kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian, ya. Nah, untuk tidak saling menyerang, tidak saling naam membunuh, ya. Atau kafir musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, baik jaminan keamanan dari pemerintah atau jaminan keamanan dari pribadi-pribadi muslim yang mungkin menjadi keluarganya, ya, atau masih keluarganya, sehingga dijamin, ya. Maka seorang kafir yang dia mendapatkan jaminan keamanan, ya, dia tidak boleh dibunuh. Nah, yang jika dia dibunuh maka akan ada ancaman yang keras. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, ya, kafir yang sudah ada perjanjian, ya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, padahal surga itu bisa kecium baunya dari jarak sekian dan sekian. Dari jarak yang sangat jauh. Maka haram membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Termasuk padanya apa? Nah, seorang muslim atau kafir dini atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Nah, haram untuk dibunuh. Illa bilhaq. Kecuali jika dengan alasan yang hak. Nah, yaitu misalkan kisos, ya, nyawa dibayar dengan nyawa. An-nafsu bin-nafs. Maka si pembunuh hukumannya dibunuh lagi. Demikian pula seorang yang berzina, yang telah menikah kemudian dia berzina, maka dia dirajam sampai mati. Demikian pula orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, maka dia pun dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh dia. Ini membunuh dengan cara yang hak, yang disyariatkan, dan yang melakukan ini adalah sultan, penguasa ataupun pemerintah, bukan individu dan bukan juga kelompok, ya, atau golongan. Nah, akan tetapi penguasa suatu negeri. Kemudian yang keempat adalah aklu riba, memakan harta riba. Mengkonsumsi riba dengan cara apapun, baik dengan memakannya, ya, atau dengan dijadikan naam tempat tinggal, atau dijadikan kendaraan, atau yang semisalnya. Nah, maka ini adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan harta riba, ya, orang yang menjadi saksinya, penulisnya, nah, dan seterusnya. Bahkan sebagian salaf mengatakan bahwasannya riba itu naam menyebabkan pelakunya mendapatkan su'ul khatimah, ya, akhir yang jelek jika dia tidak cepat dan segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal atas naam riba tersebut, ya. Maka riba adalah dosa besar. Kemudian yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Itu melampaui batas terhadap harta anak yatim. Ya. Dia membelanjakan harta anak yatim yang mestinya dia jaga, yang mestinya dia amanah di dalamnya. Akan tetapi dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermaslahat atau tidak bermanfaat bagi si anak yatim tersebut. Kemudian yang keenam adalah lari dari medan tempur. Ketika berhadapan dua musuh, ketika berhadapan dua pasukan, pasukan muslim dan pasukan kufar, pasukan muslimin dan pasukan kufar, maka haram bagi kaum muslimin untuk melarikan diri dari medan tempur. Kecuali jika untuk maslahat, misalkan diperintahkan oleh komandan tempur, ya, untuk mengatur strategi mundur dulu baru nyerang lagi. Tapi kalau mundurnya atau melarikan diri, sedangkan pasukan yang lain dari pasukan kaum muslimin masih bertempur, inilah yang dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh berzina kepada para wanita yang baik-baik, yang soleh, yang menjaga kehormatannya, yang berlepas diri dari perbuatan keji dan zina. Maka haram menuduh tanpa bukti, ya. Menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa burhan, ya. Dan ini merupakan dosa besar, ya. Menuduh wanita yang baik-baik, menuduh orang-orang yang soleh, orang-orang baik-baik, ya, dituduh berzina tanpa bukti, maka ini adalah dosa besar. Baik. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibtiadi an sab'i jara'im muhlikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan atau memerintahkan umatnya agar menjauh dari 7 kejahatan yang bisa membinasakan. Wala masu'ila anha mahiyah, dan ketika beliau ditanya apa saja 7 perkara yang membinasakan tersebut, bayyana bi anna syirku billah, maka beliau menjelaskan bahwasannya 7 perkara tersebut adalah, yang pertama, kesyirikan kepada Allah. Bittikhadil andad lahu min ay syaklin kanat, dengan mengambil tandingan-tandingan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam bentuk apapun. Berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, beristighfar kepada selain Allah, dan seterusnya. Wa bada'a bisyirk, dan beliau memulai dengan kesyirikan. Li'annahu a'zamud dzunub, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Wa qatlin nafsil lati mana Allahu min qatliha illa bimusawwigin syar'i. Kemudian yang kedua, ya, adalah sihir. Dan sudah berlalu penjelasannya tadi. Dan yang ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah larang untuk dibunuh, kecuali dengan sebab yang syar'i yang membolehkan untuk dibunuh, seperti tadi hukuman qisas, ya, baik hukum rajam atau hukum nyawa dibayar dengan nyawa dan seterusnya, yang dilakukan oleh penguasa muslim atau pemerintah muslim. Wa tanawulir riba bi aklin aw bi ghairihi min wujuhil intifa'. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi riba, menikmati harta riba, baik dengan memakannya atau dengan selain memakan, dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan. Haram hukumnya. Wa ta'addi 'ala mali tiflil ladzi mata abuh. Kemudian yang berikutnya adalah melampaui batas terhadap harta anak kecil yang ayahnya telah meninggal dunia, yaitu zalim terhadap harta anak yatim. Tidak menggunakan harta anak yatim dengan semestinya, ya. Ima dengan dia menggunakannya untuk kepentingan dia pribadi, ya, atau yang semisalnya. yang semestinya dia menjaga harta tersebut sampai anak yatim tersebut dewasa, kemudian dia serahkan harta tersebut ketika anak tersebut telah menjadi dewasa. Atau dia membantu anak yatim tersebut untuk mengembangkan hartanya. Mestinya seperti itu. Wal firari minal ma'arukati ma'al kuffar. Kemudian yang keenam adalah lari dari medan tempur ketika terjadi peperangan dengan kuffar, orang-orang kafir. Waramil harair, harair al-afifati bizina. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adalah menuduh wanita-wanita yang merdeka, yang menjaga dirinya, yang salehah, yang baik-baik, ya, dituduh dengan berzina. Maka ini adalah dosa besar. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu syirk, wa annahu huwa akbarul kabairi wa a'dhamud dzunub. Haramnya kesyirikan, dan bahwasannya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, tahrimu sihir. Hadis di atas menunjukkan haramnya sihir. Wa annahu minal kabairil muhlikati wa min nawaqidil Islam. Dan bahwasannya sihir termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan pelakunya. Dan bahwasannya sihir termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Ketika seseorang dia mengaku muslim, ya, nah, tetapi dia kemudian melakukan sihir, ya, maka sihir telah membatalkan keislamannya. Yang ketiga, tahrimu qatli nafsi bi ghairi haq. Haramnya membunuh nyawa tanpa hak, tanpa alasan yang syar'i, yang disyariatkan. Yang keempat, jawazu qatli nafsi idza kana bi haqqin. Faedah yang keempat adalah bolehnya membunuh nyawa apabila dengan cara yang disyariatkan. Kal qisas, seperti hukuman qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Si pembunuh hukumannya dibunuh lagi oleh penguasa atau oleh pemerintah, kecuali jika keluarga korban memaafkan. Kecuali jika keluarga korban memaafkan si pembunuh, sehingga si pembunuh hanya membayar diat, tebusan atau denda. Waridda wazina ba'da ihsan. Contoh lain membunuh secara syar'i adalah riddah. Orang yang murtad keluar dari Islam, maka penguasa muslim membunuh orang yang murtad. Wazina ba'da ihsan, demikian pula orang yang berzina setelah dia menikah, maka ini pun hukumannya rajam, dilempari batu sampai mati. Ini pembunuhan yang disyariatkan, dan ini semua dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Yang kelima, faedah yang kelima, tahrimur riba wa azimi khatarihi. Haramnya riba dan besarnya bahaya riba. Bahkan riba beliau masukkan ke dalam perbuatan yang muhlikah, membinasakan pelakunya. Bahkan Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba dan memanfaatkan atau menikmati harta riba. Yang ketujuh, tahrimul firori minaz zahab. Haramnya lari dari medan tempur ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Yang kedelapan, tahrimul qadfi bizina wal liwat. Haramnya menuduh zina atau menuduh liwat, ya, kepada orang yang baik-baik, pada orang yang soleh atau solehah, yang menjaga kehormatan diri. Maka menuduhnya adalah suatu perbuatan dosa besar. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, anna qadfal kafir laisa minal kabair. Bahwasannya menuduh orang kafir, ya, menuduh orang kafir berzina, ya, nah, laisa minal kabair, bukan termasuk daripada dosa besar. Nah, ya, bukan termasuk daripada dosa besar. Baik, selesai dari dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masih tersisa beberapa dalil lagi, ya. Masih tersisa beberapa dalil lagi. Naam, namun insyaallah akan kita lanjutkan, ya, setelah salat asar, ya, biiznillahi taala. Baik, ini yang bisa disampaikan dalam sesi yang pertama. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da salatul asar. Biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dalam kitab Tauhid bab Maja'a fi Sihri. Telah kita baca tadi beberapa dalil, baik dari ayat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102 dan surah An-Nisa ayat yang ke-51. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Semua dalil yang sudah kita baca menunjukkan haramnya sihir. Dan bahwasannya sihir adalah salah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dua hikmah diharamkannya sihir. Yang pertama, di antara hikmah diharamkannya sihir adalah karena di dalam sihir terdapat peribadahan kepada syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, bergantung kepada syaitan, meminta pertolongan kepada syaitan, yang dimana syaitan tidak akan menolong atau membantu si tukang sihir, ya, untuk menjalankan aksi sihirnya kecuali jika si tukang sihir tersebut mendekatkan diri kepada syaitan, yaitu mendekatkan diri dengan mempersembahkan naam sesuatu ibadah kepada asyaitan, baik dengan menyembelih atau berdoa atau mempersembahkan persembahan-persembahan. Ini yang pertama. Hikmah yang kedua, hikmah dari diharamkannya sihir adalah karena dalam sihir terdapat fasadun azim lil mujtama, terdapat kerusakan yang besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sihir, naam, sebab yang bisa membunuh, bisa menjadikan orang sakit, ya, bahkan bisa menjadi sebab terpecahnya atau bercerainya antara suami dengan istrinya. Dan akan menyebabkan permusuhan, kebencian, ya, di antara individu masyarakat. Demikian pula akan menyebabkan kebencian dan permusuhan di antara naam orang-orang yang masih menjadi kerabat, ya, karena sebab sihir. Maka ini semua adalah kerusakan, kezaliman dan juga uduan, permusuhan. Dengan sebab inilah diharamkannya sihir. Ini diantara hikmah, dari hikmah-hikmah diharamkannya sihir. Taib. Kita lanjutkan pada apa yang disebutkan oleh Syekh An-Najdi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an jundub. Jundub apa jundab? Wa an jundab marfu'an, secara marfu', yaitu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahiri darbuhu bisayf. Hukuman untuk tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang, yaitu dibunuh. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya. Wa qala as-sahih annahu mauquf. Dan beliau berkata, as-sahih, yang sahih, riwayat ini adalah riwayat mauquf dari ucapannya Jundab radhiyallahu taala anhu. Wa fi sahih al-Bukhari dan dalam sahih Bukhari, an Bajalata ibni Abadah, dari Bajalah ibnu Abadah, beliau berkata, kataba Umar ibnu Khattab, Umar bin Khattab menulis surat kepada para pejabatnya, bawahannya. Isi suratnya adalah aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah oleh kalian semua tukang sihir, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir. Kemudian Bajalah ibn Abadah berkata, maka kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Wa sahahan Hafsah radhiyallahu taala anha annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha. Dan juga telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwasannya beliau, Hafsah, telah memerintahkan untuk membunuh jariyah, ya, membunuh budaknya yang telah mensihirnya. Fakutilat, maka dibunuhlah budak perempuan tersebut karena telah melakukan sihir. Riwayat ini ada dalam kitab Muwatta karya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Wa kadzalika sahha an Jundub, an Jundab, demikian pula telah sahih dari Jundab sebagaimana riwayat di atas tadi. Ucapan-ucapan para sahabat ini, ya, menunjukkan bahwasannya hukuman untuk para tukang sihir, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sahir atau sahirah, hukumannya adalah dibunuh. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an salasatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah sahih dari 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abadah, Bajalah ibnu Abadah, Jundab dan juga Hafsah radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kalau sampai hukumannya adalah al-qatl, dibunuh untuk para tukang sihir, ini menunjukkan na'am besarnya kejahatan sihir. Besarnya dan dahsyatnya kejahatan sihir. Dan bahwasanya sihir termasuk daripada dosa-dosa besar. Bahkan termasuk daripada perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu minal athar. Faidah yang bisa kita ambil dari ucapan-ucapan para sahabat tadi. Yang pertama, bayanu hajjis sahir wa annahu yuqtalu wa la yustatab. Faedah yang pertama adalah penjelasan bahwasanya hukuman untuk tukang sihir adalah dibunuh dan tidak perlu yustatab, tidak perlu dimintai taubat. Ya. Yeah. Beda dengan mereka yang melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, ya. Seperti misalkan dia menentang wajibnya zakat misalkan. Ya. Maka ini apa? Ini bentuk kekufuran, ya. Menentang wajibnya zakat. Namun orang yang seperti ini, orang yang murtad karena mengingkari wajibnya zakat atau mengingkari wajibnya sholat, ya, dan seterusnya, ini yustadab, dimintai taubat. Dimintai taubat selama 3 hari. Ya. Kalau 3 hari dia tidak bertaubat, masih tetap mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat dan seterusnya, maka penguasa membunuhnya. Nah, karena dia telah mengingkari kewajiban. Namun kalau perbuatan sihir, ya, la yustatab, tidak perlu dimintai taubat, tidak perlu diberi waktu untuk bertaubat. Ya, tentang sihir. Kata Umar bin Khattab kepada para pejabatnya, para gubernurnya, beliau mengatakan, "Aniktulu kulla sahirin wa sahirah." Bunuhlah oleh kalian semua tukang sihir, baik yang laki ataupun yang perempuan. Tidak ada beliau merintahkan untuk dimintai taubat dulu. Tidak, tetapi langsung dibunuh para tukang sihir. Karena mereka adalah para perusak. Ya. Para perusak yang sangat berbahaya. Membunuh tukang sihir yang satu untuk menyelamatkan yang sekian banyak, ya, kaum muslimin. Nah. Faedah yang kedua, wujudu ta'atis sihri fil muslimin ala ahdi Umar fa kaifa biman ba'dahu. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwasannya perbuatan sihir, ya, atau aksi sihir itu ada di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pada zaman Umar, nah, di tengah-tengah kaum muslimin ada tukang-tukang sihir. Maka fa kaifa biman ba'dahu. Ini zamannya Umar ini, ya, zaman kejayaan waktu itu, ya, yang dimana pada zamannya Umar semakin luas kekuasaan kaum muslimin, ya. Pada zamannya Umar ada aksi-aksi sihir di tengah-tengah kaum muslimin, maka fa kaifa biman ba'dahu, maka bagaimana lagi atau apalagi setelah zamannya beliau, ya, setelah zamannya beliau, apalagi zaman sekarang. Ya. Nah, mengaku muslim, mukmin, ya, mengaku beriman, akan tetapi sahir, ya, tukang sihir. Nah, Allahul musta'an. Nah, maka pada zaman sekarang lebih banyak lagi, ya, lebih rusak lagi. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih jelek, lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Maka kalau tukang sihir itu hidup pada zamannya Umar, ya, selesai, ya. Nah, Allahul musta'an. Ini syariat Islam tentang hukuman untuk para tukang sihir, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hukumannya adalah al-qatlu, dibunuh. Dan yang melakukan ini adalah penguasa. Nah, atau pemerintah, bukan individu ataupun bukan kelompok, ya, partai, golongan dan semisalnya, bukan, tetapi penguasa, pemerintah. Nah. Baik. Selesai dari bab maja'a fisihri. Nah. Bab tentang dalil-dalil yang menunjukkan na'am hukuman atau hukum tentang sihir, demikian pula ancaman bagi para tukang sihir, ya, dan bab yang menjelaskan kafirnya pelaku sahir atau pelaku orang yang melakukan aksi sihir. Nah, kemudian sebelum kita berpindah pada bab selanjutnya yang membahas tentang jenis-jenis sihir, ya, ada beberapa faedah yang perlu ditambahkan di sini. Di antaranya adalah kesimpulan yang sudah kita bahas tadi, ya, tentang hukum sihir. Bahwasanya hukum sihir muharramun haram fi jami'il adyan, di seluruh agama. Seluruh agama, nah, mengharamkan sihir. Umat-umat terdahulu, ya, syariat mereka adalah na'am haramnya sihir. Semua diharamkan. Ya. Semua na'am umat-umat terdahulu mengharamkan sihir. Agama-agama na'am umat terdahulu, ya, mengharamkan sihir. Dan hukum haramnya ada dua macam. Yang pertama, syirkun akbar. Sihir yang hukumnya syirik besar. Yang ini menafikan tauhid seorang hamba. Bisa mengkafirkan pelakunya, keluar dari Islam. Dan di hukum dengan hukuman had yang sudah dijelaskan tadi, dibunuh oleh penguasa atau pemerintah, yaitu sihir yang tidak sampai, atau sihir yang tidak akan sampai atau tidak akan berjalan aksinya kecuali dengan menyembah syaitan atau meminta pertolongan kepada syaitan dan mendekatkan diri kepada syaitan. Ini yang pertama. Atsani, sihir yang kedua yang hukumnya kabiroh, min kabairiz dzunub, yang hukumnya dosa besar, tidak sampai pada derajat syirik. Nah, tidak sampai kepada derajat syirik karena na'am padanya tidak terdapat perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah, tidak ada mendekatkan diri kepada syaitan, atau mempersembahkan persembahan kepada syaitan, meminta tolong kepada syaitan dan lain sebagainya dari amalan-amalan kesyirikan. Nah, dan sihir yang seperti ini disebutkan yahsulu biwasitati adwiyah. Sihir seperti ini na'am terwujud dengan perantara adwiyah, perantara ramuan-ramuan. Nah, ramuan-ramuan dan yang semisalnya. Sehingga hukumnya adalah hanya sekedar fisik. Fisq atau fisqan. Fasik, kefasikan dan dosa besar. Apabila pelakunya tidak meyakini bahwasannya ramuan-ramuan ini bermanfaat dengan sendirinya atau bermudarat dengan sendirinya tanpa izin Allah Azza wa Jal. Tapi kalau dia meyakini ramuan-ramuan tersebut bisa bermanfaat dan bermudarat dengan sendirinya tanpa izin Allah, ya, maka kesyirikan, ya, kesyirikan jatuhnya, jatuhnya pada hukum yang pertama tadi, syirik besar. Tapi kalau dia tidak meyakini bahwasanya ramuan-ramuan tadi bermanfaat na'am atau bermudarat dengan sendirinya, ya, maka ini dosa besar. Sihir seperti ini masuk dalam kategori dosa besar yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Bukan menafikan tauhid secara total, tetapi menafikan kesempurnaannya saja. Dikatakan atau dihukumi dosa besar karena padanya terdapat kezaliman, permusuhan, ya, dan menimpakan mudarat kepada orang lain dengan ramuan-ramuan tersebut. Baik. Kemudian juga di antara faedah yang penting untuk disebutkan di sini adalah sikap seorang muslim, bagaimana sikap seorang muslim dari para tukang sihir. Sikap seorang muslim dari para tukang sihir adalah menjauh, menghindar dari para tukang sihir dan tidak mendatangi para tukang sihir dan tidak membantu mereka, tidak menyuruh orang untuk datang ke tukang sihir. Demikian pula tidak menyuruh orang untuk datang ke para dukun dan yang semisalnya, himayatan li tauhid, dalam rangka untuk menjaga tauhid dan dalam rangka untuk menjaga kebaikan mujtama, masyarakat, dan juga dalam rangka mengingkari kemungkaran. Artinya jangan sampai kita membantu para tukang sihir memprogandakan aksinya, ya. Dengan misalkan kita menjual atau menjualkan koran-koran yang di situ terdapat iklan-iklan para tukang sihir, ya. Maka sikap seorang muslim harus benar-benar menjauhkan manusia dan masyarakat dari para tukang sihir. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Kemudian, karena tukang sihir itu ada, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, dan juga aksi sihir mereka Allah takdirkan menjadi sebab, ya, menjadi sebab seseorang tertimpa penyakit, tertimpa kemudharatan, ya. Naam, dan seterusnya sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka wajib bagi seorang muslim dan hendaklah seorang muslim naam menjaga dirinya dari keburukan-keburukan sihir. Bagaimana seorang muslim dia menjaga dirinya dari keburukan-keburukan sihir atau dari pengaruh-pengaruh sihir? Ada beberapa cara untuk menjaga diri dan memelihara diri dari sihir dan pengaruh jeleknya. Yang pertama, di antara cara untuk memelihara diri dari sihir dan yang semisalnya adalah melakukan sholat subuh secara berjamaah. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Yaitu berada dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah. Allah jaga dan Allah jamin keamanannya. Nah, termasuk Allah jaga keamanannya dari para tukang sihir. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, at-tahassun bil awradi syar'iyah, menjaga diri dengan wirid-wirid yang disyariatkan. Menjaga diri dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Apa saja zikir yang disyariatkan? Di antara zikir yang disyariatkan adalah membaca al-mu'awwidzat. Membaca surah-surah al-mu'awwidzat, yaitu surah al-ikhlas, surah al-falak, dan surah an-nas. 3 kali 3 kali. Membacanya 3 kali 3 kali. Ketika pagi dan petang, yaitu ketika zikir pagi dan ketika zikir petang atau zikir sore. Wa'ing dan naum, dan ketika hendak tidur. Pada 3 tempat ini, pagi, petang, dan ketika hendak tidur, membaca 3 surat ini masing-masing 3 kali 3 kali. Kemudian diantara zikir yang lain adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi ketika pagi dan petang, itu ketika zikir pagi dan ketika zikir petang. Demikian pula membaca ayat kursi sebelum tidur. Sebelum tidur, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan jaga dia sampai dia bangun. Kemudian yang ketiga adalah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari, membacanya di malam hari, kafata, maka 2 ayat tersebut akan mencukupinya. Itu menjadi sebab naam Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari keburukan-keburukan di malam itu. Kemudian diantara zikir yang disyariatkan adalah zikir dengan lafaz Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, zat yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i, yang tidak akan bermudarat sesuatu pun baik di langit ataupun di bumi, ya, bersama namanya. Wahwa sami'ul alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Membaca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim, 3 kali di pagi dan sore hari. Ketika zikir pagi dan zikir petang. Ya. Nah. Kemudian di antara zikir yang bisa menjaga dan memelihara seseorang dari kejelekan sihir adalah zikir a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan yang Allah ciptakan. Membacanya 3 kali, ya. Fis sabahi wal masa, di pagi dan petang. Ya, ini semua zikir-zikir pagi dan petang. Ya. Maka betapa pentingnya ya zikir pagi dan petang. Jangan sampai kita lalai dari zikir pagi dan petang. Kemudian cara yang ketiga. Kalau cara yang kedua tadi kan memelihara diri dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Cara yang ketiga, aklu sab'i tamarat min tumuril ajwa. Memakan 7 butir atau 7 biji kurma ajwa. Kurma ajwa di pagi hari. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwa lam yadurruhu dzalikal yaum sammun au suq sammun wala sihrun. Kata beliau, barang siapa yang sarapan dengan 7 biji kurma ajwa, ya, maka tidak akan ada yang memudorotkan dia, tidak akan ada yang mampu memudorotkan dia di hari itu. Ya. Racun wala sihrun, tidak pula sihir. Ya. Racun dan sihir tidak akan dapat memudorotkan dia di hari itu. Ini keutamaan sarapan dengan 7 butir atau 7 biji kurma ajwa. Maka racun tidak akan bermudarat baginya. Demikian pula sihir tidak akan dapat memudaratkannya. Nah. Tapi ini diantara cara-cara na'am untuk menjaga diri dan memelihara diri dari sihir. Kita lanjut pada bab yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu bayani syai'in min anwa'i sihir. Bab penjelasan jenis-jenis sihir atau bentuk-bentuk sihir. Qala Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Ja'far yang dikenal dengan Gundar Al-Hudzali Al-Basri, haddatsana Auf an Hayyan, Auf ibnu Abi Jamilah, dari Hayyan ibnu Al-Ala, haddatsana Qatan ibnu Qabisah an abihi, dari bapaknya, dari Qabisah radhiyallahu taala anhu, Qabisah ibnu Al-Mukhariq Al-Hilali, sahabat yang masyhur, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya beliau Qabisah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibt. Sesungguhnya iyafah dan juga attarq dan juga attiyarah termasuk daripada jibt, termasuk daripada sihir. Nah, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Apa itu iyafah? Qala Auf, berkata Auf, al-iyafatu, iyafah adalah zajru tair. Iyafah itu adalah menghardik burung. Wattarku al-khattu yukhattu bil-ard. Sedangkan atrak adalah menggaris ngan di atas tanah, membuat garis di atas tanah. Waljibtu qala al-Hasan, sedangkan makna al-jibt dikatakan oleh Hasan, Al-Hasanul Basri, makna al-jibt adalah ronatus syaitan, suara syaitan. Isnaduhu jayyid, dan sanadnya ini jayyid, bagus. Wali Abi Daud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnadu minhu. Dan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Nah, riwayat yang musnad saja, yaitu yang musnad tadi, yang innal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibt. Sesungguhnya iyafah, torq dan tiyarah termasuk daripada sihir. Nah, dikatakan oleh Auf tadi menafsirkan makna al-iyafah. Kata beliau, al-iyafah adalah zajru tair, menghardik burung. Menghardik burung dalam rangka apa? Dalam rangka na'am, ya, meramalkan sesuatu. Karena diantara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka jika ingin melakukan suatu perkara, ingin safar misalkan, ya, atau ingin memulai bisnis dan seterusnya, mereka datang menemui burung gagak atau burung-burung yang lain. Kemudian mereka setelah sampai atau mendapatkan burung, ya, mereka hardik, ya, dihardik atau disuruh terbang, ya, diteriakin atau gimana. Ya. Kalau burung tersebut terbangnya ke arah kanan, ke kanan dia, ya, maka mereka pun meramalkan kebaikan. Berarti jadi safar. Tapi kalau burungnya naam terbangnya ke arah kiri, ya, berarti ini tanda buruk, tanda sial, berarti safarnya ditunda. Baik, nah, ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah membatilkan kebiasaan jahiliyah ini. Beliau mengatakan apa tadi? Al-iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Bahwasanya iyafah termasuk daripada jibt. Kemudian di dalam Islam, nah, hal-hal seperti ini diganti dengan amalan yang disyariatkan. Apa itu? Ketika ingin melakukan sesuatu, beristikharah, ya, salat istikharah. Setelah salat istikharah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian menyerahkan urusan tersebut sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bukan dengan cara tadi mendatangi burung, kalau nah burungnya terbang ke kanan berarti safarnya jadi atau nikahnya jadi, ya. Kalau burungnya terbang ke kiri berarti enggak jadi nikah, ya, tanda sial ini. Ini adalah iyafah. Nah, kebiasaan jahiliyah. Baik. Kemudian yang kedua, at-tarq. Ya. At-tarq. Apa itu at-tarq? Dikatakan oleh Auf tadi, ya, at-tarq adalah al-khattu yukhattu bil-ard. Garis yang dibuat di atas tanah. Nah, itu garis yang dibuat oleh para tukang ramal, al-kadzabun, yang para pendusta yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Nah, dia membuat garis. Nah, kemudian nah dia meramalkan, oh kamu gini dan gitu, ya kamu harus begini, kamu harus begitu, oh kamu nah masa depannya suram, ya, dan yang semisalnya dengan cara menggambar atau membuat garis tadi. Nah, dan masuk dalam kategori torak adalah apa? Dengan meramalkan telapak tangan, ya, oh telapak tanganmu ini bagus, oh telapak tanganmu ini membawa sial misalnya, garisnya garis sial ini. Ini apa? Ini adalah na'am kadzdzab, pendusta. Ya. Yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, mengaku-ngaku tahu apa yang akan terjadi nanti atau akan datang. Ya. Atau juga dengan membaca di atas na'am gelas, ya, atau piala, ya. Dia baca. Ya. Nanti akan terjadi demikian dan demikian. Nah. Na'udzubillah, ini adalah na'am kelancangan. Ya, kepada Allah Azza wa Jal, karena dia mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Ya. Maka mereka adalah romalun, para tukang ramal, dan kadzabun, para pendusta. Ya. Baik. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang meramalkan dengan bintang-bintang, ya. Apa bintangmu? Nah. Oh, kamu lahir dengan bintang ini, misalkan. Cocoknya dengan apa ini wanita yang lahirnya dengan bintang ini misalkan, ya. Hati-hati, oh yang bintangnya begini rezekinya demikian dan demikian, ya jodohnya demikian dan demikian. Maka mereka adalah kadzabun, para pendusta, dan ini masuk dalam kategori ini, ya. Dan mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib adalah kekufuran. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Baca surah An-Naml ayat 65. Allah berfirman, katakan kepada mereka ya Muhammad, "La ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui baik di langit ataupun di bumi, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Kalau dia ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib, berarti dia telah mengingkari ayat ini. Kemudian yang berikutnya apa tadi? At-tiyarah. At-tiyarah adalah meramalkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar. Yang dulu awalnya adalah meramalkan kesialan dengan burung. Ya. Nah, kalau ada burung nah hinggap di atas rumahnya, burung hantu, kemudian burung hantunya berkicau di atas rumahnya, maka dia meramalkan bahwasanya akan ada yang mati di rumah ini. Ya. Ini tiaroh. Nah. Atau juga tadi mau safar, tiba-tiba ada suara burung hantu misalkan, maka enggak jadi safar. Ya, ini tanda sial. Ini juga tiaroh. Nah. Dan seterusnya dari contoh-contoh tiaroh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiyaroh, meramalkan kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau dengan sesuatu yang didengar, ya, termasuk dengan burung atau suara burung dan yang semisalnya. Nah, meramalkan dengan sesuatu yang seperti itu, maka adalah hukumnya adalah kesyirikan. Nah, hukumnya adalah kesyirikan. Dan sebagian para ulama menyebutkan tiyaroh adalah syirik kecil. Syirik kecil yang menafikan kesempurnaan tauhid. Karena padanya terdapat ta'alluq, menggantungkan hati kepada selain Allah Azza wa Jal. Nah, maka hendaklah seorang muslim dia penuh tawakalnya kepada Allah. Kuat tawakalnya kepada Allah. Jangan terpengaruh dengan suara burung. Ya. Mau safar terpengaruh dengan suara burung. Ya. Mau menikah terpengaruh dengan melihat sesuatu. Ya. Nah, dan yang semisalnya jangan. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, hendaklah seorang muslim idza azamta fatawakkal 'ala Allah, jika engkau telah bertekad maka bertakwalah, bertawakkallah kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya. Ma istafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimud di'ai ilmil ghaib li'annahu yunafi tauhid. Haramnya mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Dan yang demikian akan bisa menafikan tauhid seorang hamba. Yang kedua, tahrimu tiaroh, haramnya tiaroh, meramalkan kesialan dengan melihat atau mendengar sesuatu. Kenapa haram? Li'annaha tunafi tauhid au kamalahu. Karena akan dapat menafikan tauhid dan atau kesempurnaannya. Karena ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Yang ketiga, tahrimul malahi bi anwa'iha. Haramnya malahi. Alat-alat musik dengan berbagai macam jenisnya. Li'annaha tunafi ta'atallahi wa kamala tauhidihi. Karena alat-alat tersebut menafikan ketaatan kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Seperti yang ditafsirkan oleh Al-Hasanul Basri tadi. Naam, bahwasanya al-jibt adalah ronatus syaitan, suaranya syaitan. Faedah yang keempat, annal malahi bi anwa'iha minal aghani wal mazamir wa sa'iri alatil lahu min ronatus syaitan. Alladhi sya'nuhu kulluhu saddu an sabilillah. Bahwasanya malahi dengan berbagai macam jenisnya, ya, aghani, mazamir, ya, dan alat-alat musik yang lain, ya, ini termasuk ronatu syaitan, suaranya syaitan, yang suara syaitan itu, ya, semuanya tujuannya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Manusia lebih cinta dengan musik, lebih cinta dengan naam alat-alat tersebut daripada ayat-ayat Allah, daripada membaca Al-Quran, daripada mengkaji Al-Quran. Ya. Nah, demikian ditafsirkan oleh Al-Hasanul Basri, bahwasanya al-jibt adalah ronatus syaitan. Maka semua suara yang batil, baik suara tadi, ya, alatul lahwi, alat-alat musik, ya, ataupun suara meratapi mayit, naihah, ya, naam, dan yang semisalnya dari suara-suara yang seperti ini, maka suara-suara seperti ini adalah ronatus syaitan. Nah, suaranya syaitan dan hukumnya adalah haram. Dapat menghalangi seseorang dari jalan Allah Azza wa Jal. Hendaklah seorang muslim dia perhatiannya besar terhadap kitabullah, terhadap ajaran agamanya, ya. Nah, terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kalau kita habiskan umur kita untuk mempelajari agama Allah, nah, belum cukup, ya. Saking banyaknya. Nah, ilmu kita belum membaca naam kitab tafsir dari awal sampai selesai. Sudah pernah? Belum. Kita belum membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Sudah pernah? Belum. Apalagi penjelasannya para ulama. Sahih Muslim, Musnad, Ahmad, ya, Kutubus Sunan, Sunan Abi Daud, Tirmidzi dan seterusnya, banyak sekali kitab-kitab para ulama, ya, yang berisi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini jika umur kita, nah, kita infakkan untuk mempelajari ini semua. Nah, ya, umur kita terlalu pendek, ya, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Ya. Nah, nggak cukup. Maka apalagi kalau tadi lebih senang dengan suara-suara syaitan, lebih fokus ke sana, ya, bahkan naam lebih tenang dengan suara-suara itu daripada suara-suara Al-Quran, nah, suara-suara zikrullah. Maka musibah, ya, menghalangi dari jalan Allah Azza wa Jal. Baik, kita lanjutkan. Dalil yang berikutnya di antara jenis-jenis sihir. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maniktabasa syu'batan minan nujum faqadiktabasa syu'batan minas sihri. Zada mazada. Barang siapa yang mempelajari satu cabang ilmu nujum, ilmu nujum di sini adalah ilmu nujum yang dari jenis ilmu ta'sir, bukan dari jenis yang ngaam apa ini mempelajari manazil syams wal qamar, ya, dalam rangka untuk mengetahui apa ini waktu-waktu ibadah misalkan, ya, atau ngaam yang lainnya yang dibolehkan, bukan dalam rangka itu, tetapi dalam rangka untuk apa? Untuk mengetahui naam kejadian-kejadian yang akan datang, ya, naam dengan meramalkan bintang tadi. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum dari jenis ilmu ta'zir, faqadiktabasa syu'batan minasihir, maka dia telah mempelajari satu cabang dari cabang sihir. Zada mazada, semakin bertambah ilmu nujumnya, semakin bertambah juga ilmu sihirnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis di atas. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis khabaron ma'nahu nahyu wa tahdzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis ini suatu berita yang maknanya larangan. Beliau mengkhabarkan, tetapi bukan mengkhabarkan untuk dikerjakan, bukan, tetapi pengkhabaran yang artinya larangan dan peringatan. Anna man ta'allama syai'an minat tanjim, barang siapa yang bahwasannya barang siapa yang mempelajari suatu ilmu nujum, faqad ta'allama syai'an minas sihir, maka dia telah mempelajari suatu ilmu sihir. Al-muharram, yang diharamkan. Kullama zada ta'allumuhu tanjim, zada ta'allumuhu sihir. Semakin bertambah belajar ilmu nujumnya, semakin bertambah juga belajar sihirnya. Wa dzalika li'anna tanjima tahakkumun 'alal ghaib. Yang demikian karena tanjim, ilmu nujum itu adalah tahakkum 'alal ghaib. Perkiraan-perkiraan na'am yang akan datang, atau perkiraan-perkiraan terhadap kejadian yang akan datang tanpa dasar. Ya, tanpa dasar. Bihais innal munajjim yuhawilu iktisyaf al-hawadis al-mustaqbala allati hiya min ilmil ghaib alladhi istaghfarallahu bi'ilmih. Karena ahli nujum dia berusaha untuk menyingkap kejadian-kejadian yang akan datang, ya, dari perkara-perkara yang gaib, ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Baik. Dia mengatakan barang siapa yang lahir di bintang ini, ya, maka akan bahagia. Barang siapa yang lahir di bintang itu, maka dia akan sengsara, ya. Nah, dan yang semisalnya, ini contoh-contoh ucapan-ucapan ahlun nujum, ya, yang dia meramalkan rizki orang, jodoh orang, ya, nasib orang dan seterusnya dengan melihat nujum, ya, dengan melihat bintangnya. Nah. Baik. Adapun na'am mempelajari ilmu bintang atau ilmu perbintangan, na'am dengan mempelajari tata letak matahari, tata letak bintang, bulan dan semisalnya, ya, untuk mengetahui misalkan waktu-waktu, ya, waktu ibadah, waktu sholat, ya, nah, waktu asar jam sekian misalkan masuknya, waktu maghrib jam sekian dan seterusnya, nah, maka hal seperti ini, nah, bukan termasuk dalam ilmu nujum yang dilarang, ya, tetapi termasuk dalam ilmu yang dibolehkan. Bahkan, nah, disyariatkan, ya, karena hajat dan kebutuhan kaum muslimin. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimut tanjim alladhi huwal ikhbar anil mustaqbali i'timadan ala ahwalin nujum li'annahum min iddi'ai ilmil ghaib. Haramnya ilmu nujum atau tanjim yang bentuknya adalah mengkhabarkan kejadian-kejadian yang akan datang, ya, karena bersandar kepada keadaan-keadaan bintang. Dan ini diharamkan karena ini termasuk apa, perbuatan mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Seperti dikatakan tadi, orang yang lahir pada bintang ini dia akan bahagia, orang yang lahir pada bintang itu dia akan sengsara, dan seterusnya. Faedah yang kedua, anna tanjima min anwa'i sihril munafil tauhid. Tanjim, ilmu nujum, adalah termasuk dari bentuk sihir yang menafikan tauhid. Faedah yang ketiga, annahu kullama zada ta'allumu li tanjim zada ta'allumu li sihir. Bahwasanya setiap bertambah pelajarannya nah terhadap ilmu nujum, maka semakin bertambah pula pelajarannya terhadap ilmu sihir. Kemudian kita lanjutkan pada dalil yang berikutnya. Tersisa dua dalil lagi dari dalil-dalil yang menunjukkan, atau tiga ya, tersisa tiga lagi na'am dari bentuk-bentuk sihir. Walin Nasa'i min hadisi Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat buhul, ya, kemudian dia meniup-niupnya, ya, maka dia telah melakukan praktek sihir. Dan barang siapa yang melakukan praktek sihir, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ya, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilai, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Ya. Misalkan dia menggantungkan jimat, ya, maka apa? Dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Yaitu Allah biarkan dia. Ya. Allah tidak menolongnya, Allah tidak membantunya. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum. Yang hadis tadi jelas ya, naam lafadz sihirnya, bahwasannya naam diantara jenis sihir adalah tadi buhul-buhul, tali-tali yang diikat kemudian ditiup-tiupkan dan dibacakan mantra. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam nau'an min anwa'i sihir wa hukmahu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu jenis dari jenis-jenis sihir dan hukumnya. Muhadziran ummatahu min ta'atih. Beliau memperingatkan umatnya agar jangan sampai melakukan praktek yang seperti itu. Fayaqulu, maka beliau bersabda, inna min anwa'i sihri an ya'kidal uqada fil khuyuti wa nahwiha. Sesungguhnya di antara bentuk sihir adalah na'am mengikat ikatan atau membuat buhul, ya, dari benang atau yang semisalnya. Fayanfukhu fi tilkal uqad nafkhan mashuban birri, kemudian dia meniup-niup buhul tersebut dengan tiupan yang disertai sedikit ludah, ya. Wa dzalika anna saharata idza aradu amala sihr aqadul khuyut. Ya, demikian karena para tukang sihir apabila mereka ingin melakukan praktek sihir, maka mereka membuat buhul dari benang. Fa nafathu ala kulli uqdatin hatta yan akida ma yuriduna minasihir. Kemudian para tukang sihir tersebut meniup-niupkan pada setiap ikatan atau setiap buhul tadi sampai Naam, sihirnya bereaksi, berjalan. Fatatakayyafu nafsuhu al-khabithatu bisyarr. Kemudian si tukang sihir ini dia memikirkan dan membayangkan naam kejelekan. Jiwanya yang jelek, jiwanya yang buruk, ya. Naam, si tukang sihir yang jiwanya yang buruk ini dia membayang-bayangkan keburukan. Wa yasta'inu bisyayatin, dan meminta pertolongan kepada syaitan, memanggil-manggil nama syaitan. Fayanfukhu fi tilkal 'uqad, kemudian dia meniupkan tiupannya ke buhul tersebut. Fayakhruju min nafsihil khabithati nafsun muqtaranun birriq almubazaji bisyarr. Kemudian keluarlah dari dirinya, nah, keluarlah dari dirinya yang khabitha, yang buruk tersebut, nafas. Nafas yang disertai dengan ludah yang bercampur dengan keburukan. Wa yasta'inu bisyayatin fayusibal mashura biidnillahil kauni alqadari. Kemudian dia meminta tolong kepada syaitan sehingga sihirnya itu menimpa kepada orang yang disihir dengan izin Allah al-kauni al-qadari. Al-kauni al-qadari, sesuai dengan izin Allah azza wa jal, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Jelas ya, dari bentuk-bentuk sihir. Bahwasanya di antara bentuk sihir adalah tadi buhul-buhul. Yang dibacakan mantra ya, dan seterusnya. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Bayanu naw'in min anwa'is sihri wa huwa ma kana biwasitatil uqadi wan nafath. Penjelasan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk sihir, yaitu sihir yang dari jalan atau dari bentuk buhul-buhul dan tiupan-tiupan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa dalam surah Al-Falaq, min syarrin nafathati fil uqad, dan berlindung dari keburukan para tukang sihir ya, yang meniup-niup buhul-buhul sihir. Faedah yang kedua, annasihru syirkun li'annahu isti'anatun bisyayatin. Faedah yang kedua menunjukkan bahwasanya sihir adalah kesyirikan, karena sihir itu adalah minta pertolongan kepada syaitan. Yang ketiga, anna man i'tamada 'ala ghairillah khadhalahu Allah wa adallah. Bahwasanya barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan biarkan dia, Allah tinggalkan dia, dan Allah hinakan dia. Maka hendaklah seseorang bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Bertawakal hanya kepada Allah azza wa jal. Kemudian dalil yang berikutnya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala hal unabbiukum mal ad hiya namimatul qaulatu bainan nas. Ketahuilah, apakah mau kalian aku beritahu apa itu al-adh? Al-adh adalah an-namimah al-qalatu bainan nas. Al-adh adalah namimah, ya, menukil ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-adh di sini adalah sihir ya. Baik, dan namimah disebut dengan sihir. Kenapa? Karena ada sisi persamaan dengan sihir, apa? Merusak hubungan. Sebagaimana sihir juga tujuannya adalah untuk merusak hubungan suami dengan istrinya, ya, dan seterusnya. Maka namimah juga disebut dengan sihir karena tadi ada persamaannya. Persamaannya adalah kedua-duanya bekerja untuk tadi tafrik, ya, memecah belah atau memisahkan antara hati dan membuat kerusakan di tengah-tengah manusia. Namimah itu adu domba, ya, menukil ucapan si fulan, dibilang seperti ini, si fulan bilang begini dan begitu, kesana lagi, si fulan bilang begini dan begitu, akhirnya perang, ya. Rusak hubungan. Demikian pula sihir, merusak hubungan dan merusak hati, ya, mencerai-beraikan hati manusia. Merusak hubungan antar manusia. sehingga dimasukkan dalam kategori jenis sihir. Nah, namun bukan sihir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, bukan, tetapi namimah ini dosa besar. Nah, ada persamaannya, ada perbedaannya. Perbedaannya, kalau sihir yang disebutkan Naam tadi adalah sihir yang mengkafirkan pelakunya, kalau namimah ini sihir yang hukumnya dosa besar, tidak sampai kepada Naam mengkafirkan pelakunya dari Islam atau mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kita langsung pada penjelasan secara umum. Arada sallallahu alaihi wasallam an yuhadzira ummatahu anis si'ayati bainan nas binakli hadisi ba'dihim fi ba'd ala wajhil ifsad. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperingatkan umatnya dari perbuatan Naam menukil ucapan manusia, ya, sebagian mereka ke sebagian yang lainnya dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Faftahaha hadisahu bisigatil istifham. Maka beliau membuka sabdanya dengan bentuk pertanyaan. Hal liyakuna auqafin nufus wa ad'alil intibah, supaya lebih mengena di hati dan supaya lebih diperhatikan. Fasa'alahum mal adh, maka beliau bertanya apa itu adh, ay as-sihr, wa ma sihr, apa itu sihir. Suma ajaba an hadha su'al, kemudian beliau menjawab tentang pertanyaan ini. Bi annal adha huwa naqlul hadis bainan nas ala wajhil ifsad. Bahwasanya sihir adalah menukil ucapan di antara manusia yang tujuannya untuk merusak hubungan mereka. Wa kasratil qaul wa iqa'il khusumah, dan banyak bicara dan juga menimbulkan permusuhan di antara manusia. Li anna dhalika yaf'alu ma yaf'aluhu as-sihr minal fasadi wa tafriqil qulub. Dinamakan sihir karena hal tersebut, Naam, seperti yang dilakukan oleh sihir, ya. Akibatnya seperti yang diakibatkan oleh sihir, berupa kerusakan ataupun Naam memisahkan hati-hati manusia, memisahkan Naam suami dari istrinya, memisahkan seorang dari kerabatnya, ya. Nah, sehingga Naam dinamakan juga as-sihir. Namimah juga dinamakan dengan sihir karena ada sisi persamaan dengan sihir. Dari sisi merusak hubungan manusia, mencerai-beraikan hati-hati manusia. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, anna namimata nau'un min anwa'i sihir. Bahwasanya adu domba itu termasuk jenis dari jenis-jenis sihir. Namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi apa, dosa besar. Li'annaha taf'alu ma yaf'alu sihru min at-tafriq bainal qulub wal ifsad bainan nas. Karena namimah adu domba, ya, itu Naam dilakukan, ya, hasilnya seperti apa yang dihasilkan dari perbuatan sihir. Sama tujuannya, yaitu untuk tafriq bainal qulub, memisahkan hati-hati manusia, menceraikan hati-hati manusia, wal ifsad bainan nas, dan merusak hubungan mereka. La anna namam ya'khudhu hukma sahir, bukan maknanya bahwasannya para tukang adu domba itu hukumnya sama dengan para tukang sihir, bukan. Min haisul kufri wa ghairi, dari sisi kekufuran dan yang semisalnya atau yang selainnya, bukan. Tetapi apa? Dari sisi sama-sama memecah belah hati-hati manusia dan merusak hubungan manusia. Adapun hukumnya, kalau sihir itu kekufuran, kalau ini, ya, kekufuran atau kesyirikan, kalau namimah adalah dosa, dosa besar, tidak sampai kepada Naam kekufuran. Yang kedua, tahrimun namimati wa annaha minal kabair. Faedah yang kedua adalah haramnya adu domba, perbuatan namimah. Bahwasanya namimah termasuk daripada dosa-dosa besar. Bahkan diantara Naam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyebutkan Naam bahwasannya diantara dosa-dosa besar yang mengakibatkan azab di alam kubur adalah namimah ini. Ya. Karena beliau pernah melewati suatu kuburan, kemudian mengatakan bahwasanya penghuni kubur ini sedang diazab. Dan beliau mengatakan, mereka berdua ini tidaklah diazab karena sesuatu yang dianggap besar, tidak. tapi sesuatu yang sebenarnya mudah untuk ditinggalkan tetapi enggak ditinggalkan. Yang pertama, orang yang pertama dia disiksa dalam kubur karena tidak menjaga percikan air kencingnya. Ya, kencing sembarangan, nah, ya, percikan airnya ke badan, ke baju dan seterusnya enggak diperhatikan. Atau bahkan mungkin enggak cebok, ya, enggak istinja atau enggak istijmar setelah buang air kecil. Nah, sehingga menjadi sebab dia disiksa di dalam neraka. Yang kedua adalah karena dia melakukan namimah, suka mengadu domba manusia, suka membuat kerusakan, naam hubungan di antara manusia, maka dia disiksa di dalam kuburnya. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya namimah dosa besar. Yang ketiga, at-ta'limu 'ala thariqati su'al wal jawab. Hadis di atas menunjukkan metode pelajaran dengan metode tanya jawab. Beliau mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-athah? Ya. Kemudian beliau menjawabnya, an-namimatu al-qalatu bainan nas. Li'anna dhalika asbat fi dhihn. Metode seperti ini lebih kokoh di dalam ingatan. Lebih mudah diingat, lebih gampang diingat. Wa'ad alil intiba, dan lebih diperhatikan oleh para murid. Kemudian yang terakhir, walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, kefasihan bicara, kepandaian bicara itu adalah sihir. Al-bayan al-balagha wal fasahah, balagha, kemampuan berbicara dengan bahasa-bahasa yang bisa menyihir seseorang, ya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis secara umum. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam naw'an akhar min anwa'i sihir. Beliau menjelaskan salah satu jenis yang lain dari jenis ini sihir, yaitu al-bayan al-mutamatsal fil fasahati wal balagha. Al-bayan, penjelasan yang terkandung dalam kefasihan bicara, kepandaian ngomong, ya. Lima yuhdithuhu hadzan naw min atharin fil qulub wal asma'. Dimasukkan dalam kategori sihir karena apa? Bayan, penjelasan dan kefasihan bicara ini na'am berpengaruh terhadap hati manusia dan pendengaran manusia. Atau rubama yusawwirul haqqa fi suratil batil wal batila fi suratil haqq. Sampai-sampai dia dapat menggambarkan naam kebenaran itu, ya, dalam gambar kebatilan. Dan juga menggambarkan kebatilan dalam bentuk al-haq. Bisa memutar balik fakta. Ya. Kebatilan dianggap al-haq, ya, dengan penjelasan demikian-demikian. Wah, penjelasannya Masya Allah, fasih banget. Nah, orang jahil mengatakan, oh masuk akal ini. Nah, padahal kebatilan sedang dikemas, nah, menjadi al-haq. Atau sebaliknya al-haq, ya, dijelaskan naam, ya, dengan penjelasan agar pendengar, ya, memahami bahwasanya kebenaran tersebut adalah al-batil, kebatilan. Ya, memutarbalikkan fakta. Kebatilan jadi kebenaran, kebenaran jadi kebatilan. Kama yaf'alu sihr. Ya. Sebagaimana ini juga dilakukan oleh aksi sihir, itu mengelabuhi manusia. Ya. Bayan, penjelasan tadi, ya, kefasihan bicara tadi mengelabuhi manusia. Nah, memutarbalikkan fakta, kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Ya. Dan mengelabuhi inilah sama dengan apa? Sihir. Kerjanya sihir seperti ini, mengelabuhi manusia. Dimasukkan dalam kategori sihir atau disebutkan sihir karena apa? Ya malu amala sihir, bekerja seperti naam kerjanya sihir, yaitu mengelabuhi. Sehingga orang tersihir mengikuti kesesatannya. Ya. Padahal yang sedang dia jelaskan adalah kesesatan, tapi dengan bahasa yang Masya Allah, ya, sehingga orang mengikutinya. Nah, ini sihir. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, bayanu nau'in min anwa'i sihir wa huwal bayan alladzi fihi tamwihun wa talbisun. Penjelasan salah satu jenis dari jenis-jenis sihir adalah al-bayan, kefasihan bicara, pandaian merangkai kata. Karena padanya terdapat abad tamwih, ya, kesamaran dan juga talbis, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, dhamu hadzan nau' minal bayan, tercelanya jenis bayan yang seperti ini, jenis kefasihan bicara yang seperti ini, yaitu kefasihan bicara yang dia gunakan untuk membela kebatilan, memutarbalikkan fakta. Wa amal bayan alladhi yuwaddihul haqqa wa yuqarriruhu wa yubtilul batila wa yudhiduhu fahuwa mamduh. Adapun penjelasan kefasihan bicara, kepandaian ngomong, merangkai kata dan seterusnya, yang itu adalah untuk menjelaskan kebenaran, ya, dan untuk mengokohkan kebenaran dan membatilkan kebatilan, ya, dan menyingkap kebatilan, maka yang seperti ini apa? Mamduh, terpuji. Bayan seperti ini terpuji. Kefasihan bicara yang seperti ini terpuji. Adapun yang tercela adalah tadi, kefasihan bicara yang dia gunakan untuk memutarbalikkan fakta, kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran sehingga manusia mengikuti kebatilan dan kesesatannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, selesai dari naam pembahasan sihir, hukumnya, nah, dan juga jenis-jenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Empat menit lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, terkadang orang tua ana suka melarang ana untuk memotong kuku di malam hari karena katanya pamali. Bagaimana sikap ana sebagai anak ketika orang tua berkata hal-hal seperti itu? Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, jika engkau mampu menjelaskan dengan penjelasan yang apa ini tidak menggurui, ya. Karena kalau namanya orang tua kalau sudah digurui sama anaknya sudah enggak mendengar. Nah, jika engkau mampu menjelaskan dengan penjelasan yang naam tidak menggurui, ya, maka jelaskan bahwasannya, ya, semua malam, semua hari itu sama, ya. Tidak ada malam sial, siang hari sial, ya, dan seterusnya. Atau tidak ada kaitannya antara memotong kuku dengan malam hari atau dengan siang hari, ya. Nah, dan ini mungkin keyakinan-keyakinan yang masih banyak, ya, diyakini oleh sebagian naam orang tua kita, ya, menganggap hal-hal pamali dalam perkara-perkara yang sama sekali nggak ada kaitannya, seperti ini, ya, memotong kuku nggak boleh di malam hari karena pamali. Nah, mungkin kalau alasannya jangan di malam hari motong kukunya karena khawatir nanti apa, ya, kena kukunya karena gelap, mungkin masih masuk akal, ya. Nah, misalkan lampunya masih redup, besok aja siang hari biar jelas supaya enggak luka tangannya. Nah, tapi kalau alasannya pamali, nah, maka, ya, tidak ada pamali, ya, memotong kuku di malam hari atau di siang hari boleh. Bahkan memotong kuku termasuk sunnah-sunnah fitrah. Dan pentingnya kita mengajarkan tauhid dan akidah yang benar, ya, kepada keluarga kita atau kepada orang tua kita. Ya. Sampaikan dulu masalah akidah, masalah tauhid. Ya. Atau misalkan dengan bahasa yang naam, tidak menggurui, ya, ketika orang tua melarang memotong kuku di malam hari, dia mengatakan, ya, ya abah atau abati atau ya abi, setahu saya, ya, tidak ada larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku di malam hari. Pakai bahasa ini, setahu saya, ya, sepengetahuan saya. Jangan dengan menggurui, ya. Kalau menggurui ya, nanti sulit untuk menerima. Ya. Kalau dia masih belum menerima, ya sabar. Ya. Nah. Dan tidak bosan ya untuk memberikan nasihat dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Hukum hipnoterapi. Wallahu a'lam, enggak tahu apa itu hipnoterapi. Apa? Hipnoterapi. Pakai alat. Kalau pakai alat terus jelas jelas pengaruhnya, hasilnya, enggak ada masalah. Nah, alat pakai listrik misalkan. Ya. Dengan watt yang sekian, ini akan membuat badan enak misalkan. Ya. Ini apa ini? Wallah alam enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum mendatangi walimahan yang kita ketahui kalau itu tanggalnya hasil perhitungan hari baik menurut ilmu mereka? Allah alam, apakah ada kaitan naham perhitungan mereka dengan hukum mendatangi walimahnya? Kalau hukum mendatangi walimah adalah wajib, ya, kecuali jika dalam acara walimah tersebut terdapat kemungkaran, ya, terdapat kemungkaran, ada minum-minuman khamer, ya, nah, dan seterusnya misalkan, maka tidak wajib untuk mendatanginya. Adapun kalau hasil harinya tersebut atau penentuan hari tersebut, ya, yang menurut mereka hari baik, ya mereka yang berdosa. Nah, menganggap kalau hari itu ada hari baik dan ada hari jelek. Apakah zikir setelah sholat fardu dan sholat sunnah sama? Jika berbeda, apa zikir yang sahih setelah sholat sunnah, terutama setelah tahajud dan duha? Zikir setelah selesai sholat fardu jelas datang riwayat-riwayatnya. Adapun zikir setelah selesai sholat sunnah, maka masyi'tum minal adhkar al-masyru'ah. Silahkan dipilih zikir-zikir yang disyariatkan. Tidak harus persis seperti selesai sholat wajib. Bisa selesai sholat sunnah dia membaca Al-Quran, ya, atau membaca tasbih sebanyak mungkin, tahmid sebanyak mungkin, ya, nah, atau tahlil, ya, sebanyak mungkin. Nah. Adapun zikir-zikir setelah selesai sholat, ada riwayat-riwayat khususnya. Seperti membaca tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, dan seterusnya. Membaca Allahumma antas salam, aminkas salam, ila akhirih. Bertakbir 3 kali setelah selesai salam, dan juga beristighfar 3 kali setelah selesai salam. Membaca ayat kursi, ila akhirih. dari doa-doa yang disyariatkan setelah selesai sholat wajib. Apa hukumnya memakai barang-barang alat-alat rumah tangga dengan hasil kredit? Dulu karena ketidaktahuan. Kalau tidak tahu maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian segera lunasi hutangnya. Jika dia mampu melunasinya langsung, langsung dilunasi. Sehingga dia terlepas ya, dan berlepas dari naam kredit tersebut. Baik. Kecuali kredit yang tidak ada ribanya ya. Ada enggak kredit yang tidak ada ribanya? Ada. Iya. Enggak ada denda, enggak ada. Kalaupun terlambat 10 tahun enggak bayar, enggak ada dendanya. Ya. Baik. Kalau ada. Apakah kesurupan termasuk bagian dari sihir? Tadi paham gak penjelasan sihir? Apa arti sihir tadi? Apa makna sihir? Secara syariat, mantra-mantra, bacaan, jampi-jampi, ya, ramuan, asap-asapan, buhul yang berpengaruh pada hati dan badan, bisa membuat orang sakit atau membunuh dan memisahkan antara seorang dari istrinya dan seterusnya. Baik. Kalau kesurupan, bahasa kita kemasukan syaiton ya, atau kemasukan jin. Nah, yang termasuk dari perbuatan sihir adalah pelet ya. Nah, yang mungkin belum disebutkan di sini adalah pelet. Baik pelet untuk memisahkan suami istri ya, menyebabkan suami benci ke istrinya atau istri benci ke suaminya, atau pelet untuk menyebabkan orang cinta ke dia ya, menarik hati seseorang agar cinta kepada dia. Maka pelet-pelet seperti ini adalah termasuk daripada sihir. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.